Hantarkan yang terbaik bersama Manhattan Mongle-Mongle malam hari ini bersembahan dari Jihan Audi dan juga Mong Vision Soteng MG Audio Manhattan. Mongle, Mongle.